بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة في الله، pagi hari ini jadwalnya Ustaz Firdaus, beliau berhalangan hadir. Saya diminta untuk menggantikan beliau dan kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Wabil Shayyib. Pembicaraan terakhir kita tentang perkara salat, tentang perkara ikhtilasun fi shalah, yaitu korupsi dalam salat. Korupsi dalam salat bisa terjadi dengan dua hal. Pertama, ya, korupsi dengan anggota tubuhnya, menoleh dengan matanya ke kiri ke kanan. Yang kedua adalah korupsi dalam pengertian menolehkan hatinya dari Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah sebutkan bahwa syaitan itu senantiasa berusaha untuk mengurangi sholat kita agar tidak berkenan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap kali kita berdiri sholat, dia akan berupaya mengganggu kita, membuat kita lupa segala hal tentang sholat, ingat segala hal tentang di luar sholat. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka ta'ala tentang hakikat sholat yang diterima, فَإِنَّ الصَّلَاةَ innama tukaffiru sayyiati man adda haqqaha. Salat itu akan dapat menggugurkan dosa-dosa orang yang mengerjakannya dengan memenuhi hak salat, berupa memenuhi rukunnya, syaratnya, kewajibannya dan kekhusyukannya. Wa akmala khusyu'aha, akan diberikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran sholat itu dapat menggugurkan dosa-dosa jika dikerjakan dengan khusyuk yang sempurna. Wa waqafa baina yadayillahi ta'ala biqalbihi wa qalbihi. Tatkala dia mampu benar-benar berdiri di hadapan Allah dengan sepenuh dirinya, hati, zahir dan batin. Seluruh anggota tubuhnya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hatinya pun demikian dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadha idhan sarafa minha wajada khiffatan min nafsih. Orang seperti inilah apabila dia selepas sholat akan merasakan betapa ringan hatinya, nikmat hatinya. Wa ahassa bi athqalin qad wudhi'at anhu, sehingga dia merasa seolah-olah beban yang begitu berat ia telah dipindahkan dari pundaknya, dihilangkan dari pundaknya. Fawajada nasyatan wa rahatan wa ruhan, maka setelah itu kita akan mendapati dia, atau dia akan mendapati dirinya penuh dengan semangat ya untuk menyongsong hidupnya, penuh dengan semangat, ketenangan, kenikmatan. Hatta yatamanna annahu lam yakun kharaja minha, bahkan kalau dapat dia ingin sekali kalau Allah tak berhenti dari sholat tersebut, tidak ingin keluar dari sholat karena dalamnya dapat ketenangan. Li'annaha qurratu 'ainihi wa na'imu ruhihi, karena sholat itu telah menjadi kesenangan hatinya, penyedap pandangan matanya. Wa jannatu qalbihi, bahkan telah menjadi surga hatinya. Sampaikah kita sudah ke sana? Jawabannya ada pada kita masing-masing. Mungkin kadang-kadang sampai, lebih banyaknya tak sampai. Kadang-kadang terasa nikmat, ya. Lebih banyaknya hanyalah aktivitas, gerakan-gerakan yang dilakukan. Wa mustahrah wa mustarahuhu fid dunya. Salat itu ibaratnya bagi Nabi adalah tempat dia mengistirahatkan dirinya daripada segala kesibukan dunia yang sangat menyibukkan, menghilangkan segala macam beban dunia. Fala yazalu ka'annahu fi sijnin, seolah-olah dunia ini memenjarakannya dengan segala macam hiruk pikuknya, tuntutan-tuntutannya. Ya, banyak sekali tuntutan dunia ini. Karena itulah orang tak tahan lama-lama sholat. Ya, ingin segera keluar karena ingin mengejar tuntutan dunia. Kalau imamnya baca panjang-panjang, dia komplain. Ya, kenapa? Karena memang dia ingin bebas daripada sholat supaya kembali kepada dunianya. Ya, sebaliknya orang yang merasakan nikmatnya sholat terbalik, dia merasa dunia itu penjara baginya. Ya, terkungkung, terkurung dengan segala macam pernak-perniknya. Kebalikannya demikian. Hatta yadkhula fiha. Ketika dia keluar daripada penjara dunia, masuk ke dalam sholat, seolah-olah dia merdeka daripada segala macam hiruk pikuk dunia. Sehingga ketika dia masuk sholat, terasa nikmat, hilang semua itu. Hiruk pikuk dunia, tuntutan-tuntutan dunia, ya, gemerlap dunia yang dikejarnya, semua hilang. Fayastarihu biha. Dengan itulah dia pun merasa nikmat, merasa istirahat. Jadi sholat itu adalah terapi sebenarnya daripada berbagai macam penyakit yang melekat dalam hati, berupa ya kegandrungan yang tak pernah kunjung henti untuk mengejar dunia dan tuntutannya. Kalau tak ada sholat, alangkah gersangnya hati-hati kita. Fal muhibbuna yaqulun, maka orang-orang yang memang mencintai keadaan dalam sholat karena dia merindukan kekhusyukan bermunajat kepada Tuhannya, mereka akan berkata, nusalli fanastarihu bisolatina. Ayo kita segera sholat supaya kita rasakan alangkah nikmatnya sholat. Mari kita lepaskan beban berat dunia ini. Kama qala imamuhum wa qudwatuhum wa nabiyuhum, itulah yang dikatakan oleh pemimpin mereka, imam mereka, contoh mereka, yaitu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya Bilalu arihna bis salati. Wahai Bilal, segeralah panggil orang, segera tegakkan salat. Kita akan ya mengambil ketenangan dalam salat ini. Buatlah kami seketika istirahat daripada beban dunia ini dengan salat. Walam yaqul arihna minha. Bukan Nabi mengatakan sebenarnya, wahai Bilal, segera buat kami ya lepas daripada beban sholat. Segera panggil orang, cepat sholat. Sama-sama segera. Yang satu segera karena ingin masuk surga dunia. Sholat yang nikmat bagikan surga dunia baginya sehingga tak sabar. Kalau Allah dikatakan bagi kita ada taman dalam segala keindahan, ya, segera masuk ke sana. Setiap orang kan masuk berusaha bersegera. Dalamnya ada macam-macam. Ada bidadari, ada sungai-sungai indah, dan dia di dunia. Segeralah. Pasti orang akan berlomba-lomba, tak sabar ingin segera masuk taman tersebut. Ini perumpamaan orang yang menjiwai salat. Sebaliknya orang yang tak menjiwai salat hanyalah merupakan aktivitas kebiasaan, rutinitas belaka. Dia akan berkata, cepatlah, segerakan. Mau kita tuntaskan sholat nih, banyak kerjaan yang lain. Bisa antum tahu bedanya? Bisa. Bisa dibedakan. Yang kedua mengatakan, cepat, segerakan. Segerakan tuntaskan sholat ini, kami banyak kerjaan lain nih. Kalau yang pertama tidak, segerakan. Kami ingin segera masuk ke surga sholat ini. Biar kita berlama-lama dalamnya, tak, kalau bisa tak usah keluar. Ya, kalau yang kedua mengatakan cepat, segerakan, jangan panjang-panjang kali ya, banyak tuntutan dunia kami tak selesai ini. Inilah beda antara dua orang ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan kesenangan hatiku, ya ketenangan jiwaku ada dalam salat. Faman ju'ilat qurratu ainihi fi shalati fa kaifa taqurru taqarru 'ainuhu bidunya. Barang siapa yang kelezatan hatinya diciptakan dalam salat, bagaimana mungkin dapat digantikan dengan kelezatan yang lain? Wa kaifa yutiqu sabra 'anha, bagaimana mungkin dia dapat bersabar untuk menunggu waktu salat? Ya, ingin segera dia mengerjakan salat, ingin segera menunggu sholat. Kalau bukan karena ada peraturan, ada waktu sholat, mungkin sudah dihantamnya sholat terus. Kenapa? Nikmat. Kalau dikatakan ini masuk surganya di dunia ini, jam sekian sampai jam sekian, dia akan tunggu waktu itu. Dia akan terlebih dahulu bersegera agar jangan terlambat, supaya bisa ikut antrian, supaya bisa masuk surga di dunia ini. Ya, inilah perumpamaan orang yang menikmati salatnya dengan khusyuk. Apakah kita sudah sampai kepada level ini? Wallahu ta'ala alam, setiap orang lebih tahu dengan dirinya. Fasalatu hadzal hadiru biqalbihi alladhi qurratu 'ainihi fi shalah hiya allati tas'adu wa laha nurun wa burhanun. Salat orang yang semacam inilah, yang hatinya ada padanya, yang menjadi kesenangannya salat itu sendiri, dialah salat yang akan naik ke atas memiliki cahaya, menjadi bukti keimanan seorang hamba. Hatta yustaqbala biha ar-Rahman. Salat ini yang dibawakan kepada Allah yang Maha Pemurah, Azza wa Jalla, fataqulu, berkatalah salat yang dihadapkan kepada Allah ini, hafizakallah. Ketika dia kembali kepada orang yang mengerjakan salat, salat ini berkata kepada yang mengerjakannya, hafizakallah ta'ala kama hafidtani. Wahai hamba, semoga Allah menjagamu karena engkau menjagaku, yakni menjaga salat. Salat akan berkata, semoga Allah menjagamu karena engkau telah menjagaku. Wa amma salatul mufarrid al-mudayyi' li huquqiha. Adapun sebaliknya, salat orang yang menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan khusyuknya, menyia-nyiakan hak-hak salat, ya, al-mudayyi' li huquqiha wa hududiha, yang menyia-nyiakan batasan-batasannya, salatnya nyerempet-nyerempet waktu mau keluar. Nanti ketika sholat tergegas, ya, sehingga tak tahu lagi apa dibaca. Wa khusyu'iha, menyia-nyiakan kekhusyukannya, fa innaha tulaffu, maka hakikat sholat orang ini adalah sholat yang tak bermakna, dilipat begitu saja. Kama yulaffu thawbul khaliq, sebagaimana dilipatnya pakaian sudah usang untuk dibuang, lipat asal-asal. Wa yudrabu biha wajha sahibiha, salat ini akan kembali kepada pemiliknya yang mengerjakannya, ya, kemudian dibuanglah di wajahnya. Wa taqulu dhayya'akallahu kama dhayya'tani, berkatalah salat kepada pelakunya yang melakukannya, semoga Allah menyia-nyiakanku karena engkau menyia-nyiakan, semoga Allah menyia-nyiakanmu karena engkau menyia-nyiakan aku, kata salat. Subhanallah. Okay, kan? Melipat sembarangan pakaian yang sudah usang mau dibuang, enggak ada serika baik-baik, dikasih pengharum enggak, langgini langsung buang. Begitulah perumpamaan orang yang salatnya tak khusyuk. Wa qad ruwiya fi haditsin marfu'in rawahu Bakr bin Bishr an Sa'id bin Sinan an Abi Zahra az-Zahiriyah an Abi Shajara an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma yarfa'uhu annahu qala. Diriwayatkan dalam hadis yang marfu, yang diriwayatkan oleh Bakr bin Bishr dari Sa'id bin Sinan dari Abi Zahiriyah dari Abi Shajara dari Abdullah bin Amr, dan dia mengangkatnya kepada Nabi. Nabi bersabda, ma min mu'minin yutimmu al-wudhu ila amakinih, tidaklah ada seorang mukmin yang menyempurnakan wudhunya mengenai semua anggota wudhunya dengan benar. Thumma yaqumu ila salati fi waqtiha, kemudian dia mengerjakan salat di awal waktunya. Fayu'addiha lillah ya azza wa jalla, maka dia kerjakan salat tersebut hanya untuk Allah. Lam yanqus min waqtiha, dia tidak pernah mengurangi waktunya, tepat di waktunya. Wa ruku'iha wa sujudiha, tidak pula dia kurangi rukuknya, sujudnya. Wa ma'alimiha syai'an, Tidak ada dia kurangi sesuatu apapun daripada simbol-simbol sholat tersebut. Illa rufiat lahu ilallahi azza jalla bayda'a, kecuali akan diangkatlah sholat tersebut berbentuk cahaya putih musfirah, yastadhi'u binuriha ma bainal khafiqain, yang menerangi cahaya sekitarnya. Hatta yantaha biha ila ar-rahmani azza jalla, sehingga sampailah sholat itu dibawa kepada Allah yang maha pemurah. Wa man qama ila sholati, sebaliknya kata Nabi, barang siapa yang berdiri salat falam yukammil wudhu'aha, wudhunya tak sempurna, wa akharaha an waqtiha, salatnya pun diakhirkan di penghujung waktu, wastaraqa ruku'aha wa sujudaha wa ma'alimaha, dia mencuri kesempurnaan ruku', sujud dan bentuk salatnya. Rufi'at anhu sauda'u mudlimah, rufi'at anhu sauda'u mudlimatan, maka akan diangkatlah salat tersebut gelap gulita, tak ada cahaya. Thumma la tujahuzu sya'ru ra'si, bahkan ketika diangkat ya salat tersebut tidak melampaui daripada ujung rambutnya, tak naik ke langit. Kalau yang pertama naik ke langit sampai kepada Allah, karena semua kebaikan kita ini naik ke langit, kepada Allah akan dilaporkan. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib, kepadanya lah naik kalimat-kalimat yang baik. Taqulu, berkata salat tersebut, dayyakallahu kama dayyatani, semoga Allah menyanyiakanmu karena engkau menyanyiakanku. Dayyakallahu kama dayyatani, semoga Allah menyanyiakanmu sebagaimana engkau menyanyiakanku. Maka kalau kita ingin tidak disia-siakan Allah, marilah kita bersama menjaga salat. Allah akan menjaga kita. Fassalatul maqbulatu wal amalul maqbulu, salat yang diterima, amalan diterima, an yusalliyal abdu salatan taliqu bi rabbih azza, ketika dia mampu mengerjakan salat yang layak diterima Allah jalla wa'ala. Fa idza kanat salatun tasluhu li rabbih tabaraka ta'ala wa taliqu bih, kanat maqbulah, inilah salat yang maqbul, salat memang layak diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wal maqbulu minal amali qisman, adapun amal yang maqbul diterima Allah itu ada dua bagian. Ahaduhuma an yusalliyal abdu wa ya'malu sa'irat ta'at wa qalbuhu muta'alliqun billahi azza jalla dzakirun lillahi azza jalla ala dawam. Yang pertama adalah seseorang salat atau mengerjakan segala macam bentuk ketaatan sementara hatinya terpaut bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mengerjakan perbuatan tersebut, salatnya ataupun aktivitas lain, zakatnya, puasanya, jihadnya, hatinya senantiasa bergantung kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama-lamanya ketika dia sedang mengerjakan perbuatan tersebut. Ya, dia mengerjakan perbuatan salat atau perbuatan lain, sedekah ketika dia bersedekah, puasa ketika berpuasa, ketika melaksanakan aktivitas ini dia ingat Allah sambil mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'amalu hadzal 'abdi tu'radu 'ala Allah 'azza wa jalla hatta taqifa qibalatahu. Amalan seperti inilah yang akan ditampakkan, dihadapkan kepada Allah, di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayanzur Allah 'azza wa jalla ilaiha, inilah amal Allah akan lihat kembali. Fa idza nadhara ilaiha ra'aha khalisatan liwajhihi mardiyatan, kalaulah Allah lihat amal ini benar-benar dikerjakan untuk Allah, ya, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, qad sadarat an qalbin salim, dilakukan dengan hati yang selamat daripada segala macam unsur kesyirikan, riya, ingin dipuji orang, disanjung orang, sum'ah, mukhlis, muhib lillah, dikerjakan dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan rasa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mutaqarribun ilaihi, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, ahabbaha, maka Allah akan menyintai salat yang dikerjakan ini. Wa radiyaha, Allah meridainya. Wa qabilaha, dan Allah pun akan menerimanya. Ini yang pertama. Ketika dia mengerjakan salat atau amalan lain, hatinya terpaut dengan Allah. Dia merasakan sedang mengerjakan perintah Allah. Dia merasakan Allah sedang melihatnya. Dia berikan yang terbaik, yang paling sempurna, yang mampu dia lakukan untuk Allah. Ini jenis pertama. Nyambung? Itu masih ada? Masih adanya? Jangan-jangan anda ngomong sendiri. Nanti udah sampai ke mal-mal sana, ke kebun-kebun, ke sipyar sana. Lanjutnya kita ini. Betul. Al-qismu tsani. Adapun jenis yang kedua daripada amal ibadah kita, an ya'mal al-'abdul a'mala 'ala al-'adati wal-ghaflah. Ketika hamba melakukan aktivitas ibadah, ketaatan kepada Allah, salatnya, puasanya, dan lain-lainnya hanya karena rutinitas dan kebiasaan dengan segala macam bentuk kelalaian. Salat-salat juga, tapi dengan kelalaian hati. Ya. Wa yanwi biha at-ta'ata wa at-taqarruba ila Allah. Ya. Memang niatnya dengan amalan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sayangnya ketika mengerjakan amalan tersebut, hatinya lalai, tidak fokus, pikirannya pun tak fokus. Ya. Fa arkanuhu mashghulatun bitta'ah. Memang anggota tubuhnya sibuk sedang mengerjakan ketaatan kepada Allah. Anggota tubuhnya sedang terlihat dalam keadaan ruku, sujud, ya, i'tidal, duduk di antara dua sujud, nampak tangannya sedang bagi-bagi uang, teken kontrak untuk membuat apa? Pakai masjid, panti asuhan, tangannya. Ya. Subhanallah. Wa qalbuhu lahin an dzikrillah, tapi hatinya tak ada bersamanya. Lalai, semuanya hanya karena kebiasaan. Biasa aku beri impak ini, sini, beri impak sana sini. Tidak dia merasakan kehadiran Allah. Tidak dia dengannya mengingat Allah SWT. Salatnya salat juga, ruku, sujud, semua sama. Ya, apalagi berjamaah, tak akan mungkin ada yang melisih imam. Semua sama, ruku, sujud. Tapi yang satu sedang dibengkong, hatinya satu sedang ditanya nguncang. Ya, subhanallah. Wa kadzalika sa'iru a'mal. Begitulah seluruh amalan lainnya. Fa idza rufi'at a'malu hadza ila Allah. Jika seperti ini kondisinya, akan diangkatlah amalan-amalan ini kepada Allah Azza Jalla, taqifu tijaha. Maka berhentilah amal ini di hadapan Allah. Wala yaqa'u nadhruhu 'alayha. Tapi Allah tak lihat sedikit pun amalan ini. Tak memberikan nilai baginya. Walakin tudu' haitsu tudu' dawawinul a'mal. Hanya dimasukkan dalam catatan amalan-amalannya. Nah, masuk, dia sedang mengerjakan kewajibannya. Masukkan. Masuk. Tapi tidak Allah beri nilai ke anak-anak juga. Anak-anak disuruh buat kerjakan, ini PR. Ada anak-anak yang mengerjakan PR-nya dengan sepenuh hati. Tulis baik-baik, lengkap, tulisannya indah. Dikerjakan pada waktu yang diperintahkan, tak terlambat, diserahkan. Nyerahkannya pun baik-baik, dengan senyum. Ya. Gurunya pun ketika menilai, ish, mumtaz, baik anak ini. Ada anak, pokoknya aku buat PR. Iya, jawabannya salah semua itu nomor 2000. Yang penting aku enggak disuruh berdiri di setrap. Tulisannya pun tulisan dokter, tak setebaca. Pokoknya buat PR. Kadang-kadang hanya dia tulis soalnya saja. Ya, kadang-kadang jawabannya pun suka-suka hati dia. Gurunya memang ya, dasarlah kau anak pemalas. Nah, masuk ditaruhkan juga. Tapi ini masukkan ke dalam nilai tinggi ini, kau syukur-syukur ku naikkan nanti. Begitulah kira-kira. Kira-kira bagaimana kita? Ya. Masing-masing oranglah menilai. Dia lebih tahu dengan dirinya. Semoga Allah merahmati kita dengan kelalaian kita. Wallahul musta'an. Hatta tu'radu 'alaihi yaumil qiyamah fatumayyaz. Memang Allah Subhanahu wa taala ya tak tengok, diletakkan dalam catatan-catatan, akan ditampilkan kelak pada hari kiamat dan dipisahkanlah di hari kiamat. Ya fayuthibu 'ala ma kana lahu minha. Maka yang benar-benar khusyuk Allah akan memberikan ganjaran. Wa yaruddu 'alaihi ma lam yurid wajhahu bihi minha. Adapun amalan yang ketika dikerjakan hatinya tak ada, bahkan dia mencari selain Allah pujian, sanjungan, maka Allah akan sia-siakan dia. Fahadha qabuluhu li hadzal amali ithabatu alaihi bi makhluqin min makhluqatih. Ya, maka amalan orang yang kedua ini ganjarannya hanyalah merupakan pujian yang didapat dari makhluk. Oh, dia memang rajin sholat. Oh, dia rajin bersedekah. Memang hebat dia rajin bersedekah tuh. Hebat kawan tuh, rajin sholat, rajin ke masjid. Itulah dapatnya. Ya. Ithabatuhu alaihi bimakhlukin min makhlukatih menjal kusur. Ya. Diberikan Allah juga memang ganjaran nanti di hari kiamat. Karena dia mengerjakan apa-apa Allah perintahkan walaupun tak sempurna, diberi ganjaran. Anak murid tadi diberi ganjaran karena kau tetap kerjakan walaupun tak cemana, okelah. Ada yang tak mengerjakan, diusir sang guru, tak usah masuk kau kalau enggak buat PR, keluar sana. Ini tetap juga masuk, diberikan kesempatan duduk dan segalanya. Demikian juga lah makhluk ini. Hadiahnya Allah beri juga ganjaran. Andai kita memang dikerjakan mengharapkan wajah Allah, tapi tidak ada padanya kekhusyukan, diberikan ganjaran pula. Tetap diberikan ganjaran apa? Diberikan di surga sana baginya al-qusur. Nah, ini untukmu surga karena kau jaga sholat. Nah, ini istana untukmu wal-akli wa-syurbi. Ini ku beri balasan, minum kau gratis selama-lamanya, makan gratis wal-hur'in. Kau mau didari, ini untuk didari. Ya. Nah, ini untuk jenis orang kedua yang mengerjakan sholat hatinya tak khusyuk, tak sempurna. Dapat juga dia. Tapi yang pertama yang khusyuk, wa ithabatul awal ridahul amal li nafsihi wa ridahu ala amilihi. Yang pertama ini yang sholat dengan khusyuk sepenuh hati, Allah berikan ganjaran bukan dengan makhluk tapi ridhonya. Kalau tadi diberikan Allah ganjarannya makhluk, apa makhluk itu? Surga, bidadari, makan, minum. Ini diberikan Allah ridhanya. Wa ithabatul awal ridahu al-amal li nafsihi. Ya, Allah berikan baginya keridhaannya akan dia beramal untuk Allah. Wa ridahu al-amilihi, Allah ridhai pula orang yang melakukan amalan tersebut. Wa taqribu min, orang ini didekatkan Allah kepadanya. Sebagaimana murid yang sempurna telaten ini akan didekatkan kepada sang guru. Ya. Wa i'la'u darajatihi, akan ditinggikan derajatnya. Murid ini diberikan ganjaran jadi juara satu. Murid teladan. Ya, wa manziratihi, ditinggikan derajatnya. Murid yang mengerjakan PR tadi tapi asal-asalan, naik kelas juga. Tapi nomor corot. Nomor terakhir dapat juga dia balasan. Yang tak mengerjakan PR jarang masuk kelas, ditinggalkan kelas atau dipecat oleh sang guru, dapat juga ganjaran, tapi ganjarannya tak sama. fahadha yu'tihi bighairi hisabin fahadha alwanun wal awwalu launun. Maka orang seperti inilah yang akan diberikan Allah ganjaran tanpa hisab. Maka kedua jenis ini adalah jenis yang berbeda. Tetap baik juga orang mengerjakan sholat itu, ya, walaupun sambil ngantuk-ngantuk, kayak kita ngaji ini juga. Ada yang ngaji sambil ngantuk-ngantuk, ada yang ngaji dengan fokus khusyuk, semua dapat ganjaran pahala. Tak akan pernah Allah haramkan kita dari pahala. Semua dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, tapi tentu kan berbeda nilainya satu sama lain. Jadi dalam kebaikan. Wan nas fi shalati ala maratib khams. Ya. Orang dalam salat itu ada lima jenis, ada lima tingkatan. Ahaduha, tingkatan pertama, martabatul zalim li nafsihi, adalah tingkatan orang menzalimi dirinya dalam sholat. Al-mufarrid, yang dia menyia-nyiakan sholat. Wahuwa alladhi intaqasa min wudhu'iha wa mawaqitiha wa hududiha wa arkani. Orang ini adalah orang yang mengerjakan sholat tapi kurang, tak sempurna. Wudhu'nya kurang, asal-asalan, sehingga tak kena anggota wudhu'nya dengan sempurna. Waktunya pun kadang-kadang kurang. Bukan lagi pada waktunya, sudah keluar daripada waktu yang ditentukan. Ya, batasan-batasan sholatnya pun kurang. Rukun-rukunnya pun kurang. Ini tingkatan pertama. Syarat-syaratnya, rukun-rukunnya semua kurang. Dari wudhu saja sudah kurang. Tingkatan kedua, man yuhafidhu ala mawaqitiha wa hududiha. Orang yang menjaga waktu-waktunya, batasan-batasan sholat, wa arkanih, yang menjaga rukun-rukunnya, al-zahirah, semua rukun-rukun sholat, ruku, sujud, itidal, yang zahir, dia jaga, wa wudu'iha, wudu'nya pun dia jaga dengan sempurna, lakinnahu qad dayya mujahadata nafsihi fil waswasah. Tapi orang ini, ya, menyia-nyiakan jihadnya untuk dapat menghalau bisikan-bisikan dalam sholat. Sempurna wudhunya, waktunya pun tepat, rukun zahirnya pun tepat, tapi dia menyia-nyiakan jihad untuk menepis apa, bisikan-bisikan dalam sholat yang banyak ragamnya. Fadhahaba ma'al wasawis wal afkar. Maka orang ini memang sempurna rukun zahir salatnya, wudunya sempurna, tapi ya dia mengikuti bisikan-bisikan hati dan pemikirannya pun ketika itu tak lagi fokus. Ini tingkatan kedua. Yang pertama paling parah tadi tuh. Yang kedua mendingan dikit lah. Yang ketiga, man hafadha ala hududiha wa arkaniha, dialah yang lebih tinggi lagi. Semua dijaga, rukun-rukunnya, waktunya, batasannya. Wajahada nafsahum fi daf'il wasawis wal afkar. Dan dalam sholatnya dia selalu berjihad, tiap kali mengembara pemikirannya, konsentrasinya mengembara ke dunia, dia palingkan kembali kepada sholatnya. Bisa dibedakan yang kedua sama yang ketiga? Yang ketiga dia ikuti, mau kemana pikirannya, mau ke shipyard sana diikutinya, mau kemana, mau ke pantai Melayu diikutinya. Yang ini tidak, ketika mau ke pantai Melayu pikirannya balikannya lagi, kau sedang sholat di sabilun najah nih. Ini yang ketiga. Fadhahaba ma'al, maka dia fahuwa mashghulun bimujahadati aduwihi, maka dia sedang sibuk, sedang memerangi musuhnya yang membuat dia lalai daripada sholat. Li'alla yusraqa atau li'alla yasriqa minhu sholatah, agar jangan sampai musuhnya syaitan mencuri bagian sholatnya, kesempurnaannya. Fahuwa fi sholatin wa jihadin. Orang ini sedang dalam keadaan sholat dan sedang berjihad. Ya, ini level 3 nih. Level keempat, Ar-Rabi, Man idza qama ila sholati akmala huquqaha wa arkanaha wa hududaha, lebih tinggi daripada yang ketiga. Kalau dia mengerjakan sholat, sempurna semua hak-hak sholat, rukun-rukunnya, batasan-batasannya. Wastaghraqa qalbuhu mura'ata hududiha, dipenuhi hatinya sedang sibuk menyempurnakan batasan-batasan sholat, wa huquqaha, hak-hak sholat, li'alla yudayya minha syai'an, agar jangan ada yang sia-sia. Bal hammuhu kulluhu masrufun ila iqamatiha kama yanbaghi, hatinya sepenuhnya ingin menyempurnakan salatnya sebagaimana Allah inginkan. Wa ikmaluha itmamuha, agar sempurna penuh. Qad istaghraqa qalbahu sya'nu salati, salatnya penuh ya dengan kekhusyukan. Wa buriyat rabbih, penuh dalam bentuk penghambaan yang sepenuhnya untuk Allah tabaraka ta'ala fiha. Ini yang level 4 nih. Kalau tadi bermujahadah, ini memang sudah dinikmatin sholat. Ya, ibaratnya kalau tadi itu masih sedang berjihad menghadapi musuh, belum sampai ke benteng. Ini orang sudah lewat musuh-musuhnya, sudah sampai ke benteng, sudah dia nikmati apa yang terdapat dalam benteng. Sampai gak kita ke level 4 nih? Masing-masing orang tahulah itu jawabannya. Al-Khamis, ini level tertinggi. Nah, dan ini level tertinggi. Ini pula pembahasan kita terakhir pagi hari ini. Ya. Al-Khamis, man qama ila man qama ila salati qama ilaiha kadzalik, walakin ma'a hadza qad akhadha qalbahu wa wada'ahu baina yaday rabbih 'azza wa jalla. Yang kelima ini dia salat, ya, sebagaimana yang keempat. Tapi bedanya, kalau yang keempat hatinya sibuk sedang mengerjakan, sedang berupaya menyempurnakan sholatnya, memperhatikan rukun segala macam, sibuk. Ya, kalau yang kelima ini tidak. Dia sholat, hatinya dia letakkan di hadapan Tuhannya, maka Tuhan melihat kepada hatinya sepenuhnya. Ya, nadiran biqalbi ilaih. Maka yang kelima ini sholat seolah-olah memang sedang dia sedang melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan hatinya. Muraqibanlah, Allah sedang memantaunya. Mumtali'an min mahabbati wa 'azamati, ya, hatinya dipenuhi dengan cinta pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ka'annahu yarahu wa syahidu, sehingga seolah-olah dia bukan sedang lagi melihat gerakan-gerakan sholatnya, ya, kekhusyukannya. Tidak, seolah-olah dia sedang melihat Tuhannya yang bermunajat dengannya. Qad tamahallat tilkal wasawis wal khatarat, segala macam pikiran-pikiran, segala macam gangguan-gangguan, semuanya tak ada lagi, hilang semuanya. Wartafa'at hujubuha bainahu wa bain rabbih, terbukalah hijab antara dia dan Allah Jalla wa'ala. Tak ada lagi penghalang. Yang keempat, sampai ke hijab. Belum terbuka baginya. Yang kelima, dibuka Allah hijabnya. Inilah aku. Ya. Yang sedang perhatikan kau sholat. Fahadha bainahu wa baina ghairihi fi sholati a'zam mimma baina as-sama'i wal ardh, maka tingkatan ini tingkatan yang begitu tinggi, begitu jauhnya jika dibandingkan dengan level-level di bawahnya, bagaikan jauhnya langit dari bumi. Wa hadza fi salatihi mashghulun bi rabbih 'azza jalla, ini dalam salatnya sibuk dengan Tuhannya. Yang keempat tadi sibuk dengan upaya untuk menyempurnakan salatnya. Ini sudah sibuk dengan Tuhannya. Yang keempat sibuk dengan semua atribut-atribut. Ini sudah sibuk dengan Tuhannya. Azza jalla qarirul aini bih, yang merupakan penyedap pandangan matanya. Fal qismul awal mu'aqab, level pertama dihukum karena tak sempurna rukun dan syaratnya. Wudhunya pun tak sempurna. Wathani muhasab, yang kedua diperhitungkan sholatnya. Yang kedua sholat juga, tapi hati entah kemana, tetap diberikan hitungan. Dihitung, yang pertama tak dihitung. Yang kedua inilah tadi kata Muqayyim, dapat juga dia surga, tapi begitulah. Wasalis mukaffir, yang ketiga dapat menggugurkan dosa-dosanya. Salat yang semacam ini, kejelekan-kejelekannya dapat terhindar, keburukan-keburukan terhindar. Kalau yang kedua ini tak bisa dengan utuh menghindarkan dirinya daripada keburukan. Kalau yang pertama salat-salat juga, curi-curi juga, korupsi-korupsi juga. Warabi'u muthabun, yang keempat ini sempurna diberikan Allah ganjaran. Wal khamis muqarrab, yang kelima sempurna Allah jadikan sebagai ahlinya, didekatkan kepadanya. Li'anna lahu nasiban mimman ju'ilat qurratu 'aini fi shalah, karena dia telah mendapatkan keberuntungan, ya, seolah-olah adalah merupakan rombongan daripada orang-orang yang telah menjadikan sholatnya sebagai, ya, kebutuhan hatinya. Faman qarrat 'ainuhu bi salati fid dunya, barang siapa yang sholat dalam dunia ini, hatinya akan menjadi tenang, jiwanya menjadi tentram. Qarrat 'ainuhu bi qurbihi min rabbih 'azza jalla fil akhirah, akan senang pula hatinya ketika dia dekat dengan Tuhannya dari akhirat. Wa qarrat 'ainuhu aidan bihi fid dunya, dan di dunia pun akan dia merasa nikmat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang membuat dia seolah-olah sudah berada dalam surga dunia sebelum masuk ke surga akhirat. Itulah Rasulullah, yang Rasulullah rasakan ketika sholat. Rasulullah sedang masuk ke dalam surga dunia. Wa man qarrat 'ainuhu billahi qarrat bihi kullu 'ainin. Rahasia yang lebih dahsyat pada ini, barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi penyedap pandangan mata hatinya, menjadi kenikmatan jiwanya, maka setiap manusia pun ketika melihatnya akan senang. Dia menjadi penyejuk pandangan mata manusia lainnya. Allahu Akbar. Kalau kita buat Allah ridha, makhluk pun ridha kepada kita. Ini dahsyat nih bahasannya. Makanya para ulama-ulama itu heran kita, hati kita terpatri cinta kepadanya. Saya tak pernah kenalan sama Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim yang kita, saya tak pernah kenalan. Alangkah jauh rentang waktu kita dengan dia, tapi entah mengapa kita cinta kepada mereka. Subhanallah. Ya, kenapa? Karena mereka membuat Allah cinta kepada mereka, maka Allah buat semua makhluk cinta kepada mereka. Banyak ulama-ulama, Imam Syafi'i, siapa yang kenal sama dia? Allahu Akbar. Bahkan banyak orang tak tahu dengan detail sejarahnya, tapi dengar namanya saja sudah tenang, tenteram. Allahu Akbar. Kenapa? Ini sudah sampai kepada tingkat kelima. Allah menjadi penyejuk mata hatinya, penenang batinnya, maka Allah buat seluruh makhluk tenang melihatnya, sejuk memandangnya, ya, bahagia mengingatnya. Allahu Akbar. Ini balasan luar biasa. Wa man lam taqarra 'ainuhu billahi ta'ala taqatta'at nafsuhu 'ala ad-dunya hasarat. Barang siapa yang tak mampu dalam salatnya menjadikan Allah, ya, kesenangan jiwanya, penyejuk pandangan mata batinnya, maka Allah akan putuskan hubungan dengannya, jadilah dia galau dengan segala macam urusan-urusan dunianya. Ya. Telah diriwayatkan bahwa seorang hamba idza qama yusalli, kalau dia sedang salat, qala Allah azza jalla, Allah berkata kepadanya, irfa'ul hujuba baini wa baina abdi. Angkatlah penghalang hijab antaraku dengan dia. Ya, kalau kita sedang salat, Allah katakan, angkat hijab aku dengan dia. Jangan lagi ada penghalang. Fa idza tafata qala arkhuha. Apabila kita sedang salat, kita menoleh baik dengan pandangan mata, gerak-gerak tubuh kita, kita kemana-mana, hati kita menoleh, sudah berangkat ke Tanjung Uncang, sudah berangkat kemana lagi, ke Kabil sana, maka Allah katakan, tutup kembali hijab. Ngeri kah? Ngeri kah lihat jenis ini? Payah kan yang praktekannya. Waqad fusyira hadzal iltifatu biltifatil qalbi anillahi jalla. Ditafsirkan makna menoleh adalah ketika hatinya menoleh daripada Allah SWT kepada selain Allah. Wa idza iltafata ila ghairihi arkhal hijab an. Ketika hati telah menoleh kepada selain Allah dalam salat, Allah tutupkan kembali hijabnya. Antara dia dengan hamba sudah tak ada lagi urusan. Aku tutup. Fadakhala syaitanu. Ketika itulah masuklah syaitan. Wa arada alaihi umurad dunya. Tatkala Allah tutup hijabnya, syaitan pun menawarkannya segala macam pernak-pernik gemerlap hidup dunia ini. Ditampakkan oleh syaitan, ya. Wa arahu iyaha fi suratil mir'ah. Tampakkan syaitan ketika diberikan cermin, ah inilah dia. Ini yang gemerlap dunia. Ya, maka ketika sholat, ya, hatinya sudah ke dunia saja, sibuk ke perusahaan yang mau dibukanya, yang mau diresmikannya. Ya. Wa idza aqbala biqalbihi 'ala Allah wa lam yaltafit. Apabila dia sempurnakan niatnya menghadap Allah dan dia tidak palingkan hatinya, lam yaqdir asyaitanu 'ala an yatawassata bainallahi ta'ala wa bain dzalikal qalbi, maka syaitan tak mampu masuk di tengah-tengah mengganggu dia karena Allah telah singkap hijabnya. Tak mampu syaitan untuk menolehkan hatinya lagi. Wa inna ma yadkhulu asyaitanu idza waqa'a alhijab. Syaitan itu kan masuk kalau andai kata Allah tutupkan hijabnya. Kapan hijab ditutup? Ketika hati kita menoleh daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa in farra ila Allah taala wa ahdara qalbahu farra syaitan. Manakala dia sadar, dia kembali fokus kepada Allah, Allah menyingkap hijabnya, syaitan lari terbirit-birit, khusyuklah dia. Fa in iltafata hadhara syaitan. Kalaulah dia kembali menoleh, syaitan pun hadir ketika Allah tutup hijabnya. Bahwa hakadha sya'nuhu wa sya'nu aduhi fi shalah. Beginilah kira-kira rahasia antara kita dan musuh kita syaitan dalam sholat. Dah habis jam 6. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti kita akan lanjutkan. Kapan-kapan ada ustaz yang tak masuk, kita lanjutkan kajian ini insyaAllah tabaraka ta'ala. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.